الورقات في أصول الفقه على الشيخ عبد الله الفوزان. Setelah sebelumnya kita membahas tentang al-usul secara bahasa dan juga kemutlakannya dalam istilah, dengan adanya tiga macam atau tiga pemutlakan atau tiga makna. Kalau usul jama' dari asal secara bahasa, yaitu ma yubna alaihi ghairuhu, yang terbangun di atasnya selainnya. Ya. Adapun secara istilah, maka dia disebut, bisa disebut sebagai dalil, ya, bisa disebut sebagai al-qa'idah al-mustamirrah, yaitu kaidah baku, kaidah asal, dan bisa juga disebut al-maqis alaih. Al-maqis alaih lawan dari al-far'a, yaitu yang dikiaskan atasnya, yaitu asal dari suatu permasalahan untuk dikiaskan, ya. Dan juga kita telah membahas makna dari far' yang merupakan lawan kata dari asal. Kalau misalnya asal adalah ma yubna alaihi ghairuhu, maka al-far' adalah ma yubna ala ghairihi. Adapun juz yang kedua, yang insya Allah itu yang akan kita bahas sahih Pak Anwar, ya, yaitu tentang al-fiqh, dan mudah-mudahan bisa menyelesaikan pembahasan tentang fiqh. Kalau misalnya ada waktu, kita akan ke al-ahkam asy-syar'iyyah insyaallah. Tafadhol Pak Anwar. Wal-fiqhu istilahan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Baik. Al-fiqh secara bahasa sudah kita kenal, al-fiqh ay al-fahm. Sebagaimana engkau mengatakan faqiha atau faquha. Adapun al-fiqh secara istilah, yaitu menjadi satu bingkisan ilmu atau disiplin ilmu syar'i yang sangat besar. Dia adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Ya, ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Yang satu persatu akan dibahas nanti insyaallah tentang istilah ini, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Jadi ma'rifah, karena di sini ilmu al-fiqh, maka dia adalah ma'rifah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum yang bersifat syar'i, allati tariquha al-ijtihad. Yang mana tariqu ma'rifati hadhihi al-ahkam asy-syar'iyyah al-ijtihad. Yani tariq, cara, metodologi untuk ma'rifah tersebut, cara untuk mengetahui hukum-hukum syar'i ini adalah dengan cara berijtihad, yaitu mengerahkan tenaga untuk mengistinbat hukum dari dalil-dalilnya. Ya. Yeah. Begitu. Baik, tafadhal lanjutkan, Pak. Syarhu ta'rif qawlu ma'rifatu. Al-ma'rifatu tashmulul yaqina wa dhanna wal yaqin. Wa dhanna wal yaqin huwa ma udrika idrakan jaziman ka ma'rifati anna shalawati khamsun wa anna zina muharramun. Wa dhanna ma udrika 'ala wajhin rajih kama fi katsirin min masailil fiqhi. Mithlu ma'rifati annal witra sunnatun 'ala madhhabil jumhur wa anna zakata ghairu wajibatin fil hulli mubahi 'ala ahadil aqwal wal muradu bil ma'rifati huna adh-dhannu li qawlihi allati tariquha al-ijtihad fa huwa sifatun lil ma'rifah la lil ahkami syar'iyyah. Itlau kana sifatan lil ahkam ladah wala ta'rifi ma'rifatul muqallid li'annahu yu'raful ahkamul lati tariquha al-ijtihad bitaqlid fa idza ja'nahu sifatan lil ma'rifah kharajal muqallid id yasiru ta'rif wasil. Al-fiqhu wal ma'rifatu allati tariqu wal ijtihad wal muqallidu laysat ma'rifatahu an tariqil ijtihad bal an tariqil taqlid kama sayati insyaallah ta'ala fi akhiril waraqat. Baik, ahsan. Syarah ta'rif, kita akan menjelaskan insyaallah definisi dari fiqh ini. Dan kental sekali dalam usul fiqh namanya pendefinisian dan penjelasan terhadap definisi, sinonimnya, antonim dari suatu kata, itu kental sekali dalam usul fiqh. Dia, ilmu usul fiqh ini, menata pemikiran seseorang. Ya. Menata pemikiran seseorang sehingga dia lebih bisa ya, mengambil faedah dari kalimat-kalimat dan kata-kata. Ya. Makanya kita lihat syarah ta'rif, penjelasan definisi ini, kata per kata. Dimulai dari ma'rifah. Ya, dibahas itu ma'rifah. Al-ma'rifatu tashmalul yaqina wa dhann. Ma'rifah di sini mencakup yaqin dan dhann. Yaqin itu berbeda dengan dhann. Yaqin menunjukkan 100% mengetahui hal tersebut. Adapun dhann, dia rujuhanul qaul atau arjahul qaul minal aqwal. Dhon di sini bukan syak. Jadi ada yakin, ada dhon, yang dimaksud dhon di sini dhon rajih, dan ada syak, dan ada dhon marjuh, dan ada jahl dengan dua macam jahl. Ya, jadi ada lima tingkatan dari segi ilmu, dari segi tahu atau tidak. Yang 100% tahu, ya, sebagaimana apa adanya, itu masuk ke al-yaqin atau nama lain al-ilm. Adapun yang dia tahu, cuma dia masih ada sedikit keraguan karena ini pengetahuan ini bukan atau nggak nyampe 100%. Maka itu namanya dhon. Ya, anggap 80 atau sekitar itulah, 80%. Dhon rajih, persangkaan yang lebih kuat, perduga-dugaan yang lebih kuat, dhon rajih. Dan yang mana dhon rajih tetap memerlukan indikasi. Tapi indikasi tersebut tidak sekuat dengan indikasi untuk ilm atau yakin. Ya. Kemudian yang tengah-tengah ada syak. Adapun syak ini tentu dia betul-betul ragu, 50-50, syak atau raib. Ketika disebut syak, maka dia abstain, tidak mengatakan iya atau tidak, melainkan betul-betul dia tidak tahu, tidak bisa mentarjih dan menguatkan salah satunya. Adapun kalau dhan marjuh, di bawah dari itu, nah, itu persangkaan yang jauh yang dilemahkan. Dan setelahnya paling nihil, paling nihil adalah jahil atau jahl. Ya. Nah, ma'rifah ini mencakup al-yaqin, al-ilm dan juga al-dhan. Ya. Al-ilm dan juga al-dhan. Tinggal bagaimana ini fiqih ini ilmu atau dhan. Ya. Orang yang mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat ijtihad, caranya bersifat ijtihad, apakah itu disebut ilm atau dhon nanti. Ini sebenarnya pembahasan ahli kalam, ya, kayak gini-gini. Tapi enggak apa-apa kita bahas insyaallah, karena penting juga. Ya. Wal yaqinu, apa itu yaqin? Ay ma udrika idrakan jazima. Apa yang didapatkan dengan pendapatan yang jazim. Disebut jazim ketika dia betul-betul kuat dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ketetapannya, jazm, nancap gitu dia, kokoh kuat, ya, yakin antum betul-betul. Seperti apa? Kama arifati anna as-salawati khamsun, maksudnya mengetahui salat wajib itu ada lima. Ini yakin, ini ilm, ini termasuk ilm. Ketika seseorang awam ditanya, sholat fardu dalam Islam berapa kali? Dia menjawab 5 kali. Maka ini ilmu, walaupun dia awam jahil, tapi ini ilmunya. Kenapa disebut ilmu? Karena dia mengatakan itu dengan yakin dan juga sesuai dengan kenyataan. Adapun kalau misalnya dia tanya berapa salat fardu dalam Islam, dia bilang satu, maghrib saja. Yakin dia ngomong, kamu yakin itu? Iya, satu maghrib saja. Maka ini yang tanya, yang contoh pertama itu ilmu, langsung yang contoh kedua itu domplang jauh banget menjadi jahil murakkab. Kenapa? Dia mengatakan sesuatu dengan sok tahu yakin, ya, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu. Dan masalah sholat fardu berapa kali itu bukan masalah yang dhanni, ya. Sehingga orang boleh berijtihad, oh iya dia kadang-kadang lima, kadang-kadang enggak. Ya begitu ya. Bahwa anna zina muharram, dan bahwa saya zina itu muharram, hal yang diharamkan. Semua tahu itu, yakin ya. Itu tadi yakin. Ma udrika idrakan jazima. Tapi kalau dhan, ma udrika ala wajhi at-tarjih atau ala wajhin rajih. Apa yang didapatkan, ya, namun yang didapatkan tersebut adalah hanya sisi rajihnya, sisi kuatnya dari adanya posibilitas sisi lain. Jadi ada dalam satu hukum ada dua kemungkinan misalnya. Antum ambil posibilitas yang terkuat, maka itu namanya dhan, rajih. Adapun posibilitas yang lemah ini, itu dhan marjuh. Gitu. Ya. Taib. Kama fi kathirin min masail al-fiqh. Sebagaimana banyak sekali dalam masail, masalah fiqh. Hal-hal seperti ini rajin sekali dibahas oleh ahlul kalam, Mu'tazilah atau Asy'ariyah, dan juga dibahas oleh ahlu sunnah dalam rangka pembacaan semata dan bukan sebagai hal-hal yang pokok sekali dalam disiplin ilmu. Ya. Oleh karena itu di sini penulis merujuk ke, ada enggak di situ footnote-nya Al-Burhan karya Imamul Haramain? Enggak ada. Mau oh, gitu. Al-Burhan ada satu. Ada bawahnya? Ada. Iya. Itu Al-Burhan fi Usul Fiqh, itu kitab Usul Fiqh. Ya, kitab besar. Dan juga kalau kita pelajari ya lumayan agak pusing ya. Gitu. Mithlu ma'rifati anna al-witra sunnatun ala madhhab jumhur, mengetahui witir itu sunnah. Witir di sini maksudnya apa? Witir subuh atau apa? Apa witir apa? Witir subuh enggak ada witir subuh. Bisa kufur itu orang. Witir di sini bukan kunut ya. Witir di sini salat witir. Ya, tahajud, salat malam witir itu sunnah madhab jumhur. Kalau madhab Hanafiyah fardu dia. Ya, wajib. Ya. Hal ini dhanni. Ya. Posibilitas rajihnya adalah sunnah. Wa anna az-zakata ghairu wajibatin fil hulli al-mubah ala ahli al-aqwal. Zakat itu enggak wajib. Enggak diwajibkan zakat untuk hulli, perhiasan yang sifatnya mubah. Perempuan pakai emas enggak dizakati. Itu pendapat ya salah satu mazhab yang rajih. Tapi ada pendapat lain, perhiasan emas bagi perempuan, perhiasan yang dipakai itu boleh enggak? Boleh. Pendapat lain itu kena zakat. Jadi dua pendapat di sini umumnya. Hulli itu perhiasan yang dipakai. Ya, gelang apa itu perempuan yang pakai. Dikenakan zakat enggak? Pendapat yang rajih tidak kena zakat. Dan ada pendapat lain dan itu dimarjuhkan, kurang kuat, kena zakat. Jadi hulli mubah, ya, hulli mubah, perhiasan yang boleh. Bagaimana kalau misalnya antum memakai cincin dari emas. Ini namanya hulli haram. Selain haram memakainya, kena zakat. Paham sini? Antum pakai gelang, antum ya. Bapak-bapak berewokan pakai gelang di kaki. Emas pula. Nah, itu hulli haram. Sisi haramnya apa? Keemasan gelang tersebut dan tasabbuh dengan perempuannya. Tasabbuh dengan perempuan haram. Ya. Apa di sini apa? Cincin di tindik di hidung. Ya. Emas laki-laki dia. Haram. Kenapa? Menyakiti, mengubah ciptaan Allah dan tasabbuh bi kerbau. Maka itu masuk hulli haram. Kena zakat itu. Udah kena dosa, kena zakat pula. Nah, itu ketika hulli tersebut, hulli haram. Ya. Bagaimana kalau misalnya hulli tersebut perhiasan itu jamretan, curian? Kena zakat tidak? Gimana Pak Neman? Biasa kan pasar-pasar dari jamret-jamret itu. Ya. Kena zakat enggak Pak Neman? Enggak kena. Benar jawabannya. Karena harus dibalikin ke pemiliknya. Gimana kena zakat? Insya Allah benar itu. Iya, ahsanta Pak. Jawabannya singkat. Enggak gitu, ya. Enggak memperpanjang ya. Mungkin enggak tahu. Maksudnya enggak tahu. Gitu ya. Ala ahadil aqwal. Jadi ini masalah khilafiyah. Dan banyak masalah fikih, masalah khilafiyah. Ya. Bahkan termasuk kunut witir, kunut doa. Kunut witir ya. Kok kunut witir sih? Enggak, bukan kunut subuh, kunut witir lagi. Itu juga termasuk masalah dhanniyah. Yang wallahu alam tidak dengannya kemudian terbedakan ahlu sunnah atau bukan, enggak. Ya. Jadi masail fiqhiyah yang sifatnya dhanniyah. Tapi dhanniyah di sini dhanniyah yang benar ya. Yang betul-betul memang masing-masing ada ijtihad dan dalilnya. Masalah kunut witir memang kunut witir lagi. Kunut subuh memang kita menganggap itu dhaif, tapi sebagian dari ulama menganggap itu ada kekuatan dari dalil tersebut, kemudian mereka berijtihad dan seterusnya. Walaupun kita membidahkan, jadi kadang-kadang masalah bid'ah juga masalah dhanniyah. Ya, tidak semua disamaratakan kebid'ahan tersebut kemudian keluar dari ahlus sunnah. Kadang-kadang Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan ini bid'ah, ini tidak bilang bid'ah. Tasbih misalnya, Syekh Utsaimin tidak bilang itu bid'ah. Tapi selain beliau, Syekh Arbani misalnya mengatakan itu bid'ah. Ya. Ini masalah dhanniyah dia. Karena nas-nas yang berkaitan dengan itu tidak ada yang sharih langsung mengatakan apapun, enggak. Ya, begitu. Baik. Wal muradu bil ma'rifati huna adh-dhon. Yang diinginkan di sini, yang dimaksud al-ma'rifah dalam istilah ini maksudnya adalah dhon. Al fiqhu istilahan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Ma'rifah ini maksud di definisi ini adalah dhon, bukan yakin. Kenapa? Liqaulihi, karena ada perkataannya allati tariquha al-ijtihad. Karena ada perkataan ijtihadnya ini. Ya. Ya mana allati tariquha al-ijtihad? Kalimat ini sifah li ma'rifah. Sifah lil ma'rifah. Allati tariquha al-ijtihad itu sifat untuk ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, ma'rifah. Pengetahuannya itu sifatnya teriktisab atau mendapatkan ma'rifah tersebut dari ijtihad. Ijtihad. Ya, ijtihad di sini berarti apa? Ketika disebut ijtihad, maka permasalahan itu menjadi permasalahan dhanniyah. Ya. Nah, lafal allati tariqu al-ijtihad itu sifat untuk ma'rifah, bukan sifat untuk hukum-hukum syar'i. Ya. Tariquha, tariquha al-ijtihad. Ha dalam tariquha, ha-nya kembali ke mana? Ahkam atau ma'rifah? Ma'rifah. Allati tariqu ma'rifat al-ijtihad. Yang mana cara mengetahui hukum-hukum itu adalah berijtihad dulu. Ya. Yeah. Idz law kana sifatan lil ahkam. Kalau misalnya kalimat allati tariquhal ijtihad itu adalah sifat untuk hukum-hukum syar'i. La dakhala fi at-ta'rifi ma'rifatul muqallid. Maka masuklah ke dalam definisi ini pengetahuannya orang muqallid. Karena orang muqallid punya pengetahuan enggak? Punya. Muqallid punya pengetahuan. Ya. Li'annahu ya'riful ahkamat ahkamal lati tariquha al-ijtihad bitaqlid. Tapi orang muqallid mengetahui hukum-hukum yang mana kalau hukum-hukum itu cara atau jalur hukumnya itu ijtihad bitaqlid. Jadi muqallid bagaimana dia mengetahui hukum-hukum? Dengan cara ikut-ikutan ulama atau guru. Gurunya bilang haram, maka muqallid bilang haram. Ya. Kecuali muqallid yang teka, ya. Ya, gitu. Nah, fa idza ja'alnahu sifatan lil ma'rifah kharaja al muqallid. Kalau misalnya kita jadikan allati tariq wal ijtihad ini sifat untuk ma'rifah, maka keluar muqallid dari area fikih. Jadi apakah pertanyaannya ini, ikhwan? Apakah muqallid itu bisa disebut sebagai faqih? Itu aja, ha? Gampang enggak pertanyaannya? Muqallid tentu ahli taklid, orang yang cuma ikut-ikutan doang. Termasuk taklid itu Anda bilang, "Akhi ini haram." Dalilnya ini. Khalas. Antum mau ya Ustaz, haram. Baik, pernah dengar dalilnya itu ya, tentu. Antum sampaikan ke lain-lain, itu taklid. Ketika antum tidak punya malakah ijtihadiyah, tidak punya kemampuan istinbat hukum dari dalil, maka itu taklid. Ya. Begitu, itu taklid. Ya. Karena apa? Karena antum berpatuk pada konklusi ana. Konklusi ana yang tidak maksum. Misalnya Anda bilang sholat witir hukumnya sunnah. Oke, kelas. Anda bilang gitu. Dan Anda tahu dari dalilnya, Anda tahu istinbatnya gitu kan. Maka ini ilmu bukan? Ilmu. Tapi dia ma'rifah yang ini bersifat dhaniyah. Kenapa? Karena ini masalah ijtihad. Anda kasih tahu kan tuh, akhi. Witir itu hukumnya sunnah. Ya. Yeah. Witir itu hukumnya sunnah. Udah antum ikutan aja gitu secara ini, secara dah, oh ya, witir misalnya. Di sini antum menerima nas wahyu atau menerima kalimat ijtihad? Kalimat ijtihad. Maka antum di sini bertaklid atau apa? Bertaklid. Apakah antum layak disebut faqih? Enggak. Kenapa? Karena taklid. Karena antum tidak mampu untuk mengistinbat hukum dari dalil. Begitu ya. Dan banyak orang seperti itu dan enggak masalah. Enggak ada masalah dengan taklid, maksudnya selama bukan taklid buta enggak ada masalah, karena defaultnya insan asalnya muqallid. Asal sebelum dari menjadi alim pasti dia muqallid dulu. Maka kalau misalnya semua orang enggak boleh jadi muqallid, langsung jadi alim enggak bisa, harus jadi muqallid dulu. Ya, harus ikut-ikutan. Kenapa disebut muqallid? Kenapa muqallid? Anda tahu qiladah? Qiladah. Ya, ini apa namanya? Apa sih ini yang biasa dicincin? Cincin apa namanya? Kalung, gelang, apa? Ini kalung ya? Ah, kalung. Jadi memang taklid itu jelek, kelihatan jelek. Dia qiladah, yaitu misalnya antum ada imam, ya, antum pakai inian, terus imamnya narikan. Jadi antum kayak apa namanya? Kambing conge atau apa itu namanya? Ya itu ikutan aja, diseret-seret sama imam kemana ikut aja, ya kan? Antum kalau diseret dengan kayak gini kan kemana aja ikut. Gitu. Begitu juga dengan taklid. Kalau buta taklidnya fanatik ta'assub, maka ini udah seperti itu, udah jeleknya. Mau digiring kemana mah ustadznya ya. Aduh. Tapi kalau misalnya taklid di sini enggak taklid buta, enggak fanatik dan mengetahui dalil walaupun enggak bisa mengistinbatkan yang mengetahui dalil, dia muqallid sekaligus muttabi' insyaallah. Ya. Jadi begitu. Idh yasiru ta'rif, kalau misalnya begitu kita akan jadi definisi al-fiqh. Fiqih adalah ma'rifah allati tariquhal ijtihad. Ya. Taib, wal muqallidu laisat ma'rifatuhu an tariqil ijtihad. Adapun seorang muqallid seperti kita, pengetahuannya itu bukan dari jalur ijtihad. Kenapa? Karena tidak punya alat dan malakah ijtihadiyah. Bal an tariqit taqlid, melainkan dari jalur taqlid. Sayangnya sekarang banyak orang-orang hanya bertaklid tapi Masya Allah, ahli ijtihad itu dijelek-jelekan. Banyak orang sekarang baca buku gak pernah, tapi ketika mendengarkan konklusi ya dari ulama yang sudah berpengalaman, banyak baca buku dan tahu hukum, tahu istinbatnya, seolah-olah orang awam ini lebih menang dari para ulama. Ya. Kama saya insya Allah fi akhiril warqat. Fadl, dilanjutkan. Waqauluhu al-ahkam syar'iyyah ay al-ma'khudhatu min asy-syar'il mab'uutsu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-wujubi wal istibabi wal haramati wa ghairiha. Baik, al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i inilah yang diketahuinya. Dan tujuan belajar fiqih itu mengetahui hukum-hukum syar'i. Adapun tujuan belajar usul fiqih mengetahui thariqatul ma'rifahnya, thariqul ma'rifahnya. Mengetahui alatnya, mengetahui tata caranya, itu belajar usul fiqih. Kalau belajar fiqih mengetahui konklusinya, tapi mengetahui konklusi enggak mungkin kalau misalnya dia tidak punya tata cara dan premis, tidak punya alasan dan tata cara meracik alasan supaya jadi konklusi. Kala hukum syar'iyyah ay al-ma'khudhati min asy-syar'i al-mab'uuts bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syar'i yang diambil dari syariat yang Nabi SAW diutus dengannya. Berarti berpatuk kepada wahyu, hukum syar'i ini. Ya. Kal wujubi wal istihbab wal hurmati wa ghairiha. Hukum-hukum syar'i seperti wajib, mustahab, makruh dan seterusnya. Ya, di istamir. Qayada syar'iyya kharaja bi kama ma'rifati anna al-wahida nisful ithnain. Wal ahkamul hissiyah kama'rifati anna an-nara haratun wal 'adiyah kanuzulil matari ba'da ar-ra'di wal barq. Baik. Wa qaidu syar'iyyah, pengkaitan dengan lafal asy-syar'iyyah setelah al-ahkam itu ada manfaatnya. Ya. Karena kalau tidak ada label asy-syar'iyyah untuk hukum-hukum itu, maka akan banyak yang masuk. Makanya pengkaitan penambahan lafal asy-syar'iyyah sebagai sifat untuk ahkam kharaja bihi, keluar dengan sebab adanya asy-syar'iyyah ini, keluar ada minimal dua hukum yang keluar, yaitu al-ahkam al-aqliyah dan al-ahkam al-hissiyah. Al-ahkam al-aqliyah, hukum-hukum logik, hukum-hukum yang bersifat argumentatif atau nalar. Kama arifati anna al-wahida nisful itsnain, mengetahui satu adalah setengahnya dua, itu enggak ada syar'i-syar'inya. Ya. Mengetahui 20 kali 5 adalah 100, itu enggak ada syar'inya. Orang tahu itu enggak berpahala. Ya. Antum tanya ke teman antum, satu ditambah satu berapa? Ayo tebak. Wah, ini pertanyaan berpahala. Enggak, karena enggak syar'i. Dijawab berapa? Dua, salah. Yang benar berapa? 11. Lu lihat. Ini hukum akal yang model apa ini? Satu, betul juga, satu tambah satu, ya. Satu, 11. Ya, enggak ada syar'inya. Coba kalau antum kayak gitu ya. Bercanda kayak gitu. Bisa kafir jangan-jangan kalau untuk hukum syar'i. Karena main-main istihza gitu kan. Wal ahkam al-hissiyah, dengan adanya taqyid syar'iyah, maka enggak masuk al ahkam al-hissiyah, hukum-hukum yang bersifat hissi, yaitu sesuatu yang bisa diindrakan dengan panca indera, manapun panca indera itu. Kama arifati anna an-nara harrah, mengetahui api itu panas, enggak berpahala orang itu mengetahui itu, dan enggak perlu dalil, enggak perlu hujjah. Ya. Kemudian kita mengimani bahwasanya api itu panas dengan firman dari Allah Azza wa Jalla, Ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kuni barda wa salama, jadilah kamu dingin. Berarti api itu asli panas. Masya Allah, enggak perlu repot-repot, ya kan? Ngapain ke sana? Ya. Karena apa? Ini udah hissi, semua orang udah dapat, kecuali orang yang ya enggak benar kali indranya. Atau yang ketiga, al-ahkam al-adiyah. Hukum-hukum yang bersifat tradisional, kebiasaan. Kanuzulil matari ba'da ar-ra'di wal barq. Turunnya motor hujan setelah ada gemuruh dan semisalnya. Orang ketika mengetahui itu tidak serta-merta dapat pahala. Bentar lagi hujan nih, alhamdulillah dapat pahala, ngomong kayak gitu. Enggak. Kemudian yang berternak ayam misalnya. Tradisinya tiap pagi anak-anak ayam pasti pada berkicau rame. Itu termasuk hukum adi. Tradisi. Enggak ada satupun pahala dari kenyataan seperti itu. Ya. Yeah. Baik. Dilanjutkan. Qauluhu allati turiku hal ijtina taqaddama annahu sifatun lil ma'rifah. Wal ma'na allati turiku subutiha wa zuhuriya al ijtihadu allati huwa badlul jahdi li idraki hukmi syar'i. Mithlu an niyatu wajibatun fil wudu. Wal fatihati wajibatun fi sholati sirriyah wal jahriyah ala ahlil aqwal wa ghairi dhalika min masailil khilaf wa amma tariquhul qat'u mithlu sholati wajibatun wa zina maharamun wa ghairi dhalika minal masailil qat'iyyah wala tusamma ma'rifatuha fiqhan fil istilahi ala ma dhakarahul musannif li anna ma'rifata dhalika yashtariku biha al-khasu wal-am. Fal fikhu bihadha ta'rifi la yatanawalu illa fikhal mujtahid. Hadha huwa ta'rifu usulil fikhi bi'tibari mufradaihi. Wa amma ta'rifu thani wa huwa ta'rifu bi'tibarihi alaman ala hadha al-fannil mu'ayyani payadkuruhul musonifu ba'dal kalami ala al-ahkam syariah. Dan qawluhu allati tariquhu al-ijtihad, kata Imamul Haramain, jalur atau metode untuk mengetahui hukum-hukum syar'i adalah ijtihad. Taqaddama annahu sifah li ma'rifah. Kita tahu bahwasanya itu lafal allati tariquhu al-ijtihad itu adalah satu sifat untuk ma'rifah. Wal ma'na al-ma'ni la allati tariqu thubutiha, yaitu tariqu thubuti al-ahkam asy-syar'iyyah wa zuhuriha wa zuhuri al-ahkam asy-syar'iyyah. Cara penetapan hukum syar'i dan penzahiran hukum syar'i adalah ijtihad. Alladhi huwa badhlul juhdi, yang mana ijtihad itu adalah definisinya adalah badhlul juhd. Badhl mengerahkan, al-juhd energi, tenaga. Ya. Jadi kita ini ya, kalau mau berijtihad itu harus punya waktu yang panjang dan nafas yang juga panjang dalam ilmu. Enggak mungkin seseorang berijtihad tapi dia malas baca kitab. Enggak bakal dia bisa. Dan sekarang tapi banyak sekarang mujtahid-mujtahid yang tidak bercapek diri dengan kitab-kitab. Ya. Enggak apa-apa bercapek diri dengan maktabah syamilah atau dengan kitab PDF, enggak apa-apa, yang penting banyak baca dan banyak tahu aqwal ulama. Ya, sekarang banyak mujtahid karbitan langsung menghukumi ini halal atau haram, modal taklid, kemudian selainnya betul-betul di kalau misalnya beda dengan apa yang kita putuskan maka itu hizbi atau bukan ahlu sunnah, maka ini penyimpangan dalam manhaj ilmi. Ya. Badrul juhud, jadi harus betul-betul mengerahkan tenaga dan energi, effort, lidraki hukmin syar'i. Tujuannya idrak, mengenal, mengetahui, mengilmui hukum syar'i yang dia incar, apa ini hukumnya. Misal, contoh, an-niyatu wajibatun fil wudu. Ada permasalahan, apakah niat itu wajib dalam berwudu atau tidak? Antum mungkin mengira sekarang apa? Ada sebelumnya ngira? Enggak ada perselisihan. Iya, namanya wudu, ya wajib lah, gitu kan? Sekarang Anda tanya antum, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, ini nas syar'i ya, qat'i bukan? Qat'i. Tetapi untuk mentakhrij furu', yaitu untuk untuk merefleksikan ke cabang-cabang permasalahan, butuh ijtihad enggak? Butuh ijtihad. Ya, kalau kita kan simpelnya Pak, wudu adalah amalan dan amalan wajib ada harus ada niat. Mazhab jumhur amalan harus ada niat. Mazhab jumhur wudu harus ada niat. Sehingga antum enggak bisa antum wudu enggak ada niat mau bersihkan diri atau mau mensucikan diri dari hadas. Prosedur mazhab Syafi'i ketat dalam masalah niat ini. Sampai-sampai ada yang memerintahkan melafalkan niat sebelum wudu. Saking ketatnya gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ulama Hanafiyah beda dengan mazhab Syafi'i. Ulama Hanafiyah untuk masalah air, untuk wudu tidak memerlukan niat. Enggak perlu niat. Karena air sadat itu tahur. Dalam mazhab Hanafiyah enggak disebut istilah tahur. Di mereka enggak ikut dengan istilah tahur. Ya. Maksudnya air ini bisa mensucikan. Kita menggunakan tanpa perlu niat. Begitu juga dengan mazhab Ibnu Qayyim, mana membaca di kitab Bada'iul Fawaid karya beliau rahimahullah. Itu beliau lebih condong ke pendapat yang tanpa niat, wudu tanpa niat. Ini semua masalah ijtihad. Ya. Jadi dalil itu tidak hanya innamal a'mal binniyat saja. Yang mengatakan wudu tanpa niat itu sah, itu juga berdalil dengan dalil-dalil lain. Mengatakan mandi junub saja tidak pakai niat. Sementara kita mazhabnya apa? Pakai niat wajib. Nah, ini dikatakan sini niat wajib dalam wudu ini hasil dari ijtihad. Bukan sesuatu yang qat'i. Apalagi kalau misalnya kita bilang yang enggak kayak gini berarti dia bukan ahlu sunnah. Itu beda lagi urusan. Syafi'iyah dengan Hanabilah berbeda dalam masalah ini. Bahkan di kitab-kitab Syafi'iyah kalau antum baca dibahas, bolehkah kita berimam dengan seorang bermadzhab Hanafi? Tuh lihat. Apa sebabnya? Ini asal masalahnya di sini. Karena mazhab Hanafi, ulama Hanafi atau alim atau seorang bertaklid pada mazhab Hanafi tidak berniat wudu gitu. Nah, kita Syafi'i berimam dengan ini. Sah atau tidak salat kita? Karena bagi mazhab Syafi'i wudu yang tanpa niat tidak sah, ya. Berarti salatnya tidak sah. Apakah kemudian mazhab Syafi'i mengatakan ini mazhab Hanafi dalam masalah ini mereka mubtadi' dan mereka tidak diterima salatnya oleh Allah dan mereka berdosa dan mereka siap nanti bertanggung jawab di hadapan Allah? Enggak ada yang bilang. Anda enggak pernah menemukan di kitab-kitab Syafi'iyah ada yang melakukan jur'ah berani bilang gitu, enggak ada. Kenapa? Karena ini masalah ijtihad. Dan ketika masalah ijtihad walaupun sampai membid'ahkan pun kita bilang bid'ah, cuman untuk urusan dia sah nantinya gimana di depan Allah itu enggak ada urusan dengan kita. Beda dengan masalah qat'iyah. Qat'iyah seperti salat wajib 5 waktu. Nah, ini udah enggak. Sampai mengatakan salat wajib cuma 3 itu bisa kufur bahkan. Nah, ini beda lagi. Tapi masalah ijtihadiyah seperti ini enggak memisahkan antara ahlu sunnah insyaallah. Antum pun kalau misalnya Pak Anwar memilih mazhab Hanafi walaupun aneh juga sepertinya, tapi ya enggak masalah. Ya, feel free gitu kan. Cuman ya enggak lah, ya. Kalau udah ada dalilnya, tahu dalilnya, cari yang dalilnya ada. Wal Fatihatu wajibatun fi sholati sirriyah. Ini menarik lagi nih bahas. Fatihah wajib di sholat sirriyah. Sholat sirriyah itu berarti sholat zuhur, asar. Ya. Itu masalah beda lagi tuh Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Hanafiyah itu mazhabnya murni semua solat kalau berimam makmum enggak perlu baca Fatihah. Sudah diwakilkan oleh imam total seluruhnya. 4 rakaat zuhur antum enggak baca Al-Fatihah enggak apa-apa. Padahal Fatihah bagi kita apa? Rukun setiap rakaat, rukun setiap rakaat. Kemudian ada mazhab lain yang mengatakan bahwasanya Fatihah itu wajib hanya di salat jahriyah, di salat sirriyah saja. Jahriyah enggak usah. Kecuali rakaat ketiga dan keempat. Ada yang mengatakan bahwasanya tetap wajib di salat sirriyah atau jahriyah, tetap wajib. Semua ini masing-masing punya hujah dan dalil dan istinbat mereka berbeda. Kenapa beristinbatnya berbeda? Usulnya berbeda. Usul madhabnya berbeda. Usul madhab Hanafiyah ada sendiri. Usul madhab Syafi'iyah ada sendiri. Dan usul tersebut hasil dari mentakhrij perkataan-perkataan imam mereka. Ya, Imam Syafi'i dalam Al-Umm dan dalam Ar-Risalah bagaimana dipelajari oleh para ulama'nya. Kemudian ditahqiq, ditankih, ditahqiq dan seterusnya dari cabang-cabangnya. Imam Syafi'i enggak bicara semua masalah. Tetapi dari stylenya Imam Syafi'i, dipelajari oleh para murid dan para ulama Syafi'iyah. Kemudian dari style itu ditakhrij furu' dan kaidah-kaidah. Oh, begini-begini. Ini gaya berpikirnya Imam Syafi'i seperti ini. Jadilah fikih mazhab Syafi'i. Usulnya usul Syafi'iyah. Ya. Maka jelas seperti itu dia. Khilafiyah masalah ini. Dan ini khilafiyah yang enggak menjadikan orang-orang itu non ahlu sunnah kemudian keluar. Enggak. Karena ini semua masalah apa? Ijtihad, dhanniyah. Ya. Wal jahriyah ala ahlil aqwal. Wa ghairi dhalika min masailil khilaf. Wa amma ma tariquhul qat'. Adapun kalau misalnya suatu hukum syar'i tapi cara mengetahuinya itu dengan sesuatu yang qat'i bukan dhanni, seperti salat itu wajib, zina itu haram. Ini qat'i bukan dhanni lagi. Ya. Wa ghairu dhalika minal masailil qat'iyah. Dan selain itu dari masalah-masalah qat'i, fala tusamma ma'rifatuha fiqhan fil istilah. Maka enggak dinamakan mengetahui hukum ini bukan sebuah fikih, bukan. Secara istilah ya. Secara istilah maksudnya secara kedisiplinan ilmu fikih. Secara istilah, istilahnya. Secara istilah, kalau misalnya kita merunut pada apa yang disebutkan oleh al-imam Imamul Haramain. Lianna ma'rifata dhalika yashtariku fiha al-khassu wal-amu. Karena mengetahui salat itu wajib, zina itu haram, itu orang khawas, yaitu para ulama mujtahidin dengan kalangan awam itu berserikat dalam mengetahuinya. Sebodoh-bodohnya orang muslim kalau antum tanya zina boleh enggak? Enggak boleh. Sebodoh-bodohnya orang muslim kalau ditanya nyarik itu nyolong. Nyolong boleh enggak? Mereka bilang enggak boleh. Antum tanya pada orang paling durhaka, boleh enggak kita durhaka sama ayah ibu? Enggak bakal dia, oh itu masalah khilafiyah akhi. Enggak bakal gitu. Kenapa? Mengetahui hukum haramnya durhaka kepada orang tua, itu tidak perlu ijtihad. Sesuatu yang qat'i, bahkan fitrah dari semua manusia. Ya. Falfiqhu bihadha ta'rif, la yatanawalu illa fiqhal mujtahid. Fiqh dengan definisi yang dikemukakan oleh Imamul Haramain, itu tidak bersambung kecuali untuk fiqih mujtahid, yaitu tidak tidak mencakup kecuali hanya fiqih orang mujtahid saja. Hadza huwa ta'rifu usul al-fiqh bi'tibari mufradaih. Ini adalah definisi usul fiqih dari segi singularitas dari dua kata tersebut. Wa amma ta'rifu tsani, adapun definisi kedua yaitu ilmunya, ilmu usul fiqih, wa huwa ta'rifuhu bi'tibari 'alaman, pendefinisian usul fiqih dari segi dia adalah suatu label ilmu, 'ala hadzal fannil mu'ayyan, untuk disiplin ilmu tertentu, fa sayadhkuruhu al-musannifu ba'da al-kalam 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah, penulis akan menyebutkannya setelah berbincang mengenai hukum-hukum syar'i yang insyaallah pada waktunya kita akan bahasnya insyaallah ta'ala. Paham di sini insyaallah ya? Kelas, ada soal? Jelas semua insyaallah ya? Alhamdulillah. Kalau misalnya antum ada waktu, Pak Irwan gak pernah lagi sekarang Pak Irwan? Berapa lama daurah itu? 2 pekan. Masya Allah. Anda alhamdulillah sudah mendapatkan izin setelah melobi tetua di depan rumah. Kalau misalnya antum memang kosong atau berkehendak, ada kajian fikih Syafi'i di masjid depan rumah Anda. Bukan rumah Anda itu, ya. Depan kediaman Anda, ya. Sama belajar bahasa Arab, ya. Tapi itu masih dasarnya durusul lughah sih. Jadi kalau antum udah paham bahasa Arab, ya enggak enak belajar durusul lughah. Jadi basic sekali durusul lughah dari awal satu. Sama fikih Syafi'i Anda masih mempertimbangkan apa mau pakai Fathul Mu'in atau pakai Manhajut Tulab. Kita lihat nanti, ya. Tahu Fathul Mu'in kan? Fathul Mu'in atau mungkin pakai kitab Manhajut Tulab. Manhajut Tulab itu kitab syarah, kitab ringkasan dari Minhajut Talibin. Manhajut Tulab itu kitabnya milik Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Bagi yang mungkin antum berluang, punya waktu atau berminat, bisa ke sana. Mudah-mudahan manfaat insyaallah, ya. Selasa Ba'da Isya bukan Ba'da Al-Asya. Anda enggak nyediain Asya, ya. Makan sendiri, ya. Kecuali kalau antum bawa makanan sendiri fadol, ya. Enggak nyediain Asya, ya. Gitu aja insyaallah, ya. Bagi yang mau silakan. Jazakumullahu khairan jaza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.